manusia ketahui, hidup di dunia tak akan lama, hanya sementara. Dari itulah banyakkan amal dan bertakwa sebelum azanmu tiba. Wahai manusia ketahuilah, hidup di dunia tak akan lama, hanya sementara. Dari itulah banyakkan amal dan bertakwa sebelum azanmu tiba. Sebelum azanmu tiba.